Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, saudara-saudari, tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, tapi insyaAllah kita ni semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, setiap hari Ahad malam Senin ketiga di Masjid Raya ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan, maka ungkapan yang baik diucapkan seorang muslim sebagai tanda syukur atas nikmat yang lalu agar supaya ditambah nikmat di masa akan datang, maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur akan kutambah, kata Allah. Mudah-mudahan dengan syukur kita mengucapkan alhamdulillah, kehadiran kita datang salat berjamaah ke rumah Allah, di masa akan datang Allah akan tambahkan kesehatan, Allah tambahkan nikmat istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, kita ini termasuk umat Muhammad yang mendapatkan syafaat dan paling dekat tempatnya nanti di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji malam ini satu hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, salah satu dari Kutubus Sittah, enam kitab hadis yang menjadi pegangan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah. Jadi hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari sahabat Nabi. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Dia salah seorang sahabat Nabi, bahkan bukan hanya sekedar sahabat, tapi dia hidup bersama Nabi, ditinggal di rumah Nabi, melayani Nabi, mulai sendal Nabi, air wudhu Nabi. Maka orang paling kenal dengan Nabi adalah Anas bin Malik. Sampai-sampai ketika Nabi meninggal, ditanyalah oleh sahabat lain kepada Anas, bagaimana engkau melihat Rasulullah? Apa kata Anas? Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Saya menjadi pembantu pelayan Nabi selama 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Nabi tak pernah membentak mengatakan ah kepada saya. Begitulah pengenalan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini beliau riwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, isi hadis ini adalah 9 orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan khamar. 9 laknat Allah berkaitan dengan khamar. Apa saja itu? Ini yang akan kita kaji malam ini insyaAllah. Kata Nabi SAW, la'anallah, Allah Ta'ala melaknat. Kalau sudah dilaknat Allah Ta'ala, laknat ini sudah jadi bahasa Indonesia, maka kita mungkin sering mendengar, nanti kamu dilaknat, nanti kamu dikutuk. Laknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala, tak mendapatkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 9 yang berkaitan dengan khamar ini semuanya jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Padahal kita nanti masuk ke dalam syurga itu bukan karena amal kita, tapi karena kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Lalu 9 ini jauh dari rahmat. Mengapa begitu? Karena yang 9 ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa saja dia? La'anallah, Allah melaknat. Kata Nabi SAW, yang pertama, la'anallahul khamra. Yang dilaknat pertama adalah khamar. Khamar itu sendiri laknat Allah Ta'ala. Jadi yang pertama dilaknat adalah khamar. Apa itu khamar? Seringkali disebutkan dalam terjemah Quran, dalam terjemah hadis, dalam ceramah. Kalau sudah disebut khamar, maka yang terbayang di benak kita, terlintas di pikiran kita, khamar adalah minuman keras. Ada betulnya, tapi kurang tepat. Apa makna khamar? Khamar menurut bahasa adalah kain penutup. Maka disebut dengan khimar. Kain yang menutup rambut perempuan itu disebut dengan khimar. Lalu apa hubungan kain penutup dengan cairan khamar? Hubungannya sama-sama menutup. Khimar menutup rambut, khamar menutup isi kepala. Kalau sudah orang menutup rambut, maka tak nampak lagi rambutnya. Kalau khamar diminum, maka tertutup akal sehatnya. Tak lagi dapat membedakan mana anak kandung, mana anak orang lain, mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat. Buta. Bukan buta matanya. Matanya dapat melihat. Tapi satu dalam dirinya tak berfungsi. Apa itu? Akal sehatnya tertutup. Apa yang menutupi? Yang menutupi adalah khamar. Maka dia disebut dengan khamar karena dia menutupi akal sehat manusia. Itu secara bahasa. Lalu makna khamar itu sendiri dipahami oleh orang Arab zaman Nabi itu apa? Khamar adalah cairan dari inab. Inab itu anggur. Jadi anggur itu diperas, diinjak, dihaluskan, bagaimanapun caranya ditumbuk, keluar airnya, lalu kemudian disaring, dibiarkan ke dalam gelas. Cairan khamar itu, cairan anggur itu belum lagi haram. Kapan dia menjadi haram? Ketika dibiarkan beberapa hari, kemudian dia berbuih. Ini menurut istilah orang sekarang, setelah melewati proses fermentasi. Ketika mengalami proses itu beberapa hari, maka keluar zat baru yang dikenal orang sekarang dengan alkohol. Jadi dia bukan semuanya alkohol. Kalaulah semua khamar itu alkohol, orang yang minum itu tidak mabuk, tapi mati. Karena alkohol itu mematikan. Oleh sebab itu minuman keras sekarang, kalau kita tengok isinya, dia tidak 100%. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 0,5, ada yang 0,1 kandungan alkohol di dalam. Karena kalau memang betul orang minum alkohol, dia tak mabuk, tapi dia mati. Buktinya kita baca di koran, orang yang mau mabuk tapi tak punya cukup modal. Akhirnya kopi itu dicampur sama spiritus. Dicampur dengan alkohol dibeli di apotik. Akhirnya dicampur, diminum, dia tak mabuk. Tapi mati. Kenapa? Karena kelebihan dosis. Karena dia bukan minuman, tapi dia adalah racun yang dimasukkan ke dalam minuman. Oleh sebab itu, makna khamar pada awalnya adalah cairan buah anggur. Kalaulah itu yang dipahami, maka orang tak takut minum khamar yang lain. Kenapa? Karena seperti bir, kamput, tua, itu tak ada kaitan dengan anggur. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis ini, la'anallahul khamra. Yang dilaknat Allah adalah khamar, cairan anggur. Lalu bagaimana kalau orang mabuk dengan tua? Bagaimana kalau orang mabuk dengan bir, kamput, dan lain sebagainya? Tak masukkah dia dalam hadis ini? Maka suatu ketika Umar ibnul Khattab berkhutbah naik ke atas mimbar. Kata Umar ibnul Khattab, makna khamar yang pada awalnya pemahaman orang Arab adalah cairan anggur, tapi dia mencakup meliputi 5 cairan yang lain. Menurut Umar bin Khattab, apa saja dia? Cairan anggur disebut khamar, cairan kurma. Yang pertama inab, anggur. Yang kedua at-tamra, tamra itu kurma. Yang ketiga adalah hintah, hintah itu gandum. Yang keempat adalah syair, syair pun gandum. Cuman beda jenis hintah dengan syair, dua-duanya gandum. Tapi beda jenis, beda kualitas. Cairan ini pun disebut juga dengan khamar. Kemudian yang kelima adalah asal, madu. Jadi madu itu pun kalau dibuat dia melewati proses fermentasi, Kalau diminum, dia bisa memabukkan. Mengapa? Setelah melewati proses itu, dia mengeluarkan zat lain yang merubah dia dari madu menjadi khamar. Ini menurut Umar Ibn Al-Khattab. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tak masuk dari yang lima ini. Maka ulama memaknainya lebih umum daripada yang lima. Apa maknanya? Diambil titik persamaannya. Apa titik persamaan antara khamar dengan yang lain? Titik persamaannya adalah semua produk makanan, olahan, minuman, semua jenis yang dapat menghilangkan kesadaran manusia, maka hukumnya sama dengan khamar. Ambil contoh jenis tanaman. Tidak hanya sekedar minuman yang ada pada zaman Nabi SAW, tapi jenis tanaman yang mungkin tak ada di Jazirah Arab. Dari mulai Yaman sampai Mesir tak ada. Buah kecubung misalnya, itu tak ada. Dia hanya ada pada iklim tropis. Tapi kalau dimakan, orang akan hilang kesadaran. Maka sama titik temunya ada. Oleh sebab itu digunakanlah yang disebut dalam Islam asal pengambilan hukum. Dalam Islam ada 10, tapi yang disepakati oleh semua mazhab hanya ada 4. Yang 6 ini mukhtalaf. Ikhtilaf ulama mengambil yang 6 jadi dasar hukum. Yang sepakat hanya 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran yang kita baca, hadis yang sedang kita kaji, ijma', konsensus, kesepakatan ulama, qiyas, analogi. Makna analogi adalah, makna qiyas adalah menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik kesamaan atau illat antara keduanya. Ambil contoh, ini khamar. Khamar sudah ada hukumnya. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Lalu ini ada satu minuman, entah dia nira. Nira yang sudah melewati proses fermentasi, lalu berubah menimbulkan, mengeluarkan cairan bernama alkohol, maka dia tak kita sebut khamar. Tapi ada titik persamaan, menetapkan hukum yang belum ada hukumnya. Nira belum ada hukumnya. Nira yang sudah berubah menjadi tuak, lalu dia ditetapkan hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Mana dia? Hukum khamar. Apa titik persamaan antara keduanya? Kalau diminum, sama-sama menghilangkan kesadaran manusia. Oleh sebab itu disamakanlah hukum minuman keras yang lain sama dengan khamar. Walaupun kalau disebut kata khamar, maknanya adalah cairan anggur. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin hebat ilmu pengetahuan, semakin canggih medis dan lain sebagainya, maka akan muncul yang mungkin 100 tahun, 1000 tahun yang lalu belum ada, sabu-sabu, ekstasi, rohipnol, nipam dan lain sebagainya, itu belum dikenal. Bahkan mungkin 10-20 tahun akan datang, kita pun tak lagi tahu tak apa namanya. Lalu orang berdalih, ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma'. Lalu dari mana dasar pengambilan hukumnya? Begitulah hebatnya Allah Ta'ala. Hukum Al-Quran tak hanya disebutkan secara teks, tapi dia ada di balik teks lewat akal manusia, yaitu dengan menggunakan teori qiyas atau analogi. Jadi zaman akan datang, secanggih apapun dia namanya, maka hukumnya mengikut kepada khamar. Oleh sebab itu, walaupun hadis ini bercerita tentang cairan anggur, tapi semua minuman, olahan, makanan, jenis buah, apapun namanya, cairan, kalau dia sama seperti anggur, maka hukumnya sama seperti cairan anggur, seperti hukum khamar. Inilah penjelasan tentang khamar. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun Jazirah Arab itu kering kerontang, tapi pohon kurma, pohon anggur itu berbuah subur. Oleh sebab itu kalau di Mesir pada musim panas, itu anggur murah sekali, sampai harganya 1 junaih. Junaih mata uang Mesir itu 1 pon. 1 pon Mesir, 1 pon itu lebih kurang sekarang sekitar 2500 perak sekilo anggur. Oleh sebab itu kalau dikatakanlah tempat kita ni lemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi jambu air 10 ribu. Tapi di tanah yang gurun pasir itu bisa tumbuh anggur sejak zaman Nabi SAW. Oleh sebab itu mereka mengolah ini anggur jadi minuman. Bagaimana mereka ketergantungan orang Arab itu kepada anggur pada zaman Nabi. Ketika turun ayat pengharaman anggur, pengharaman air anggur khamar, maka mereka semua menumpahkan cairan anggur itu ke parit-parit kota Makkah dan kota Madinah penuh semuanya. Begitulah mereka pengolahan anggur itu. Andailah kita satu kota Pekanbaru ini membuang cairan khamar yang ada, saya kira tak sampai penuh parit kota Pekanbaru. Oleh sebab itu sangat banyak. Makanya ayat yang mengharamkan tentang khamar itu tak turun sekaligus. Seandainya Allah Ta'ala menurunkan ayat khamar sekaligus, amat sangat memberatkan mereka. Makanya ayat tentang khamar, pengharaman khamar, itu masuk dalam kategori at-tadarruj fit tashri', syariat Islam yang mengharamkan secara bertahap. Tahap pertama tak ada cerita haram. Tahap pertama bercerita tentang negatif, positif, baik, buruk. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Allah tak katakan, katakan itu haram ya Muhammad. Tak. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ithmun kabir. Di dalam keduanya, dalam khamar dan dalam judi itu ithmun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Digunakan dalam bentuk jamak. Manfaat, satu manfaat. Tapi Allah tak pakai kata bentuk tunggal. Allah pakai bentuk jamak, plural. Manafi', artinya ada manfaat, manfaat, manfaat. Banyak manfaat khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir, di dalamnya banyak dosa. Wa manafi'u linnas, dan di dalamnya juga banyak manfaat. Wa ismuhuma akbar, tapi dosanya lebih banyak. Jadi ketika ditanya, ya Muhammad bagaimana ini khamar? Khamar ini manfaatnya banyak, tapi juga dosanya banyak, dan dosanya lebih banyak. Oleh sebab itu hati-hati. Belum cerita haram. Kemudian pada tahap kedua agak naik sedikit, maka turunlah ayat, la taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Karena ketika orang mabuk, dia tak sadar apa yang dia bicarakan, apa yang dia cakapkan. Jangan-jangan salah bacaan ayatnya, jangan-jangan tak betul kalimat yang dia ucapkan ketika dia mabuk karena tak sadar. Maka saat itu belum bercerita bahwa khamar haram, belum, tapi bercerita jangan salat kalau kamu sedang mabuk. Artinya apa? Kalau dibalik, boleh mabuk, tapi jangan waktu dekat salat. Jadi kalau ada niat mau mabuk, mabuklah agak jam-jam 9, jam 10. Nanti zuhur, habis zuhur mabuk lagi menjelang asar. Kenapa ayat ini turun? Ada sahabat Nabi yang ketika salat membaca ayat, dia baca ayat surat Al-Kafirun, lalu bubalak balik ayatnya, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Tak sadar dia, error. Kena tertutup, matanya terbuka tapi otaknya tertutup, ditutup oleh khamar. Maka turunlah ayat, la taqrabus salah, jangan kamu dekati salat, wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Lalu pada tahap terakhir, ketiga, barulah turun ayat mengharamkan secara mutlak, dan pengharamannya langsung tiga ancaman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, tiga jenis celaan, kecaman Allah Ta'ala. Ini khamar, kata Allah, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Seandainya Allah katakan dengan satu kata saja, hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru haram, sesungguhnya khamar itu haram, cukup, selesai, kita faham. Tapi mengapa digunakan Allah sampai tiga? Sesungguhnya khamar itu rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah dia. Maka menurut kaedah tafsir, kalau sampai pengharaman itu digunakan tiga kata bentuk celaan, menunjukkan penekanan makna yang amat sangat dalam, supaya orang Islam tak tahu hanya sekedar tahu bahwa dia hukumnya haram, tapi penekanan maknanya amat sangat dilarang dalam Islam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mengapa begitu kuat larangan Allah Ta'ala tentang khamar? Karena sampai-sampai disebutkan induk segala dosa itu adalah khamar. Disebutkan dalam satu riwayat, seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa, tapi dia diberikan pilihan A, B, C. Jadi boleh melakukan dosa, dia orang baik, tapi diancam. Kamu melakukan dosa wajib, tapi dosanya pilihan, multiple choice, A, B, C. Yang pertama, minum khamar. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, berzina. Di antara tiga pilihan ini dia merenung. Kalau saya berzina, nanti ini hamil, lalu anak haram, banyak dosanya. Kalau saya bunuh, bunuh termasuk dosa besar. Maka dia pikir-pikir di antara yang tiga ini yang paling ringan adalah minum khamar. Kalau begitu saya minum khamar sajalah. Apa yang terjadi? Lalu dia minum khamar. Sebagaimana kita bahas, khamar menutupi akal. Setelah dia minum, maka gelap matanya karena tertutup otaknya. Setelah dia minum, dia mabuk. Akhirnya dia perkosa itu perempuan. Setelah diperkosa, sadar. Kalau ini perempuan bicara, nanti dia akan bukakan semua aib saya. Akhirnya dia bunuh. Akhirnya tiga-tiga terlaksana. Apa penyebabnya adalah khamar. Oleh sebab itu kita baca di media massa, kita saksikan di televisi, kita dengar di radio, berbagai macam kejahatan zaman sekarang itu di antara faktor penyebabnya adalah khamar. Zina in case kasus keluarga, maaf cakap mungkin saudara kandung dan lain sebagainya. Ketika ditanya mengapa terjadi, saya tak sadar, mabuk. Walaupun bukan karena cairan, tapi zaman sekarang lebih maju karena yang lain-lain. Berbagai macam bentuk dan jenisnya, dari bentuk pil, kapsul, cairan, bubuk, serbuk dan lain sebagainya, yang kesemuanya intinya sama dengan khamar, menutupi kecerdasan, kesehatan akal manusia. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena begitulah hebatnya dampak daripada khamar dan sejenisnya itu, maka Allah Ta'ala haramkan dalam Quran dan dalam hadis yang kita bahas malam ini untuk lebih meluaskan maknanya. Karena ada orang-orang di antara kaum muslimin yang memahami bahwa khamar itu yang dihukum Allah hanya orang yang minumnya saja. Padahal dalam hadis yang mau kita kaji malam ini, tak hanya peminumnya, tak hanya khamarnya yang dilaknat Allah, tapi ada 9 yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum meminum khamar? Jelas hukumnya haram, tapi bagaimana hukum fisiknya? Ada hukum nanti yang akan diterima di akhirat, yang insya Allah semua orang yang berdosa mendapatkan balasan, orang yang berbuat baik, beramal saleh akan mendapatkan balasan. Tapi ada beberapa perbuatan yang hukumnya disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Hukum yang disebutkan secara teks itu disebut dengan hukum hudud. Jadi kalau bapak ibu dengar atau baca di internet, nanti ada menyebut hukum hudud. Itu namanya hukum yang disebutkan secara teks dalam Al-Quran, dilaksanakan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Az-zaniyatu, pezina perempuan. Wazani, pezina laki-laki. Fajliduhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali. Nah, itu hukumnya jelas, ada dalam Quran, tertulis secara teks, namanya hukum hudud. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqata'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, potonglah tangan laki-laki dan tangan perempuan yang mencuri itu. Itu pun jelas hukumnya. Lalu bagaimana dengan peminum khamar ini? Apakah ada penjelasan hukumnya? Maka mazhab dalam Islam terbagi kepada dua tentang masalah peminum khamar. Dalam mazhab Hanafi, itu hukum peminum khamar dicambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, itu peminum khamar dicambuk sebanyak 40 kali. Mengapa mereka bisa berbeda pendapat? Padahal Imam Syafi'i adalah murid Imam Maliki. Karena mereka berbeda pengambilan hukumnya. Imam Hanafi menetapkan hukum 80 kali karena beliau mengambil ijtihad Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, orang yang minum khamar itu dihukum 80 kali oleh Umar berdasarkan musyawarah beliau dengan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan mazhab Syafi'i itu mengambil perbuatan Nabi juga dilakukan oleh Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mereka menetapkan hukum 40 kali. Datanglah seorang kepada Nabi, lalu dia sudah minum khamar, lalu Nabi pukul dia 40 kali. Itulah yang didasarkan mazhab Syafi'i, 40 kali. Baik 40 kali maupun 80 kali, menurut ulama dua-duanya boleh dipakai. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, ambillah sunnahku. Sunnah adalah tradisi yang dibuat. Tradisi Nabi menetapkan peminum khamar 40 kali, maka boleh diambil. Tapi Nabi juga mengatakan, alaikum bisunnati, ambil sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Laksanakan juga sunnah tradisi khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar menerapkan 80 berdasarkan ijtihad musyawarah beliau dengan sahabat yang lain, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka hukum 80 kali pun bisa juga dipakai. Ini penerapannya langsung. Adapun hukum di akhirat, itu adalah hukum yang tak diragukan lagi. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru yang kita kaji satu, yaitu khamar. Bagaimana dengan yang 8 lagi? Yang kedua dilaknat Allah taala adalah wasyaribaha, orang yang meminumnya, mengkonsumsinya. Laknat pertama untuk khamarnya, yang kedua adalah orang yang meminumnya. Apakah ada alasan untuk membolehkannya? Mungkin karena hujan lebat, orang kedinginan, lalu dia cari alasan, saya minum ini bukan untuk mabuk Pak Ustaz, ini untuk menghangatkan badan saja. Saya tinggal di Australia, nanti datang musim dingin di bawah 0 derajat, kalau saya tak minum badan saya dingin, bolehkah untuk menghangatkan badan? Maka hadis yang mengharamkan tentang sedikit dan banyak juga disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Apa kata Nabi? Ma askara qaliluhu, ma askara kathiruhu, faqaliluhu haram. Sesuatu yang jika banyaknya memabukkan, sedikitnya pun juga haram. Ma askara qaliluhu, ma askara kathir, kathir banyak. Kalau dia diminum banyak mabuk, maka qaliluhu, sedikitnya pun haram juga. Mengapa dalam masalah khamar ini tak ada batasan? Mengapa Nabi tak mengatakan kalau satu gelas haram, tapi kalau satu teguk tidak? Mengapa tak demikian? Karena tak dapat diukur orang itu mabuk kapan. Bisa jadi satu gelas tak mabuk, bisa jadi satu teguk mabuk, karena sifatnya kondisional. Oleh sebab itu Nabi mengatakan tak ada tawar menawar. Ma askara kasiruhu, kalau dia banyak memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikitnya pun haram. Oleh sebab itu yang dilaknat yang kedua adalah syaribaha, yang dilaknat adalah orang yang meminumnya, baik minumnya banyak maupun sedikit. Yang ketiga, yang dilaknat yang ketiga, wasaqiyaha, orang yang memberi minum untuk orang lain. Dia tak minum, lalu dia hidangkan, datang tamunya, dia hidangkan, silakan minum. Lalu ketika ditanya, mengapa kamu beri minum kepada orang lain? Kan yang diharamkan dalam Quran itu khamarnya, yang diharamkan yang minum mabuk. Saya tak mabuk, saya tak minum, saya hanya menyuguhkannya untuk tamu saya. Maka dia masuk dalam yang kedua, wasaqiyaha, orang yang menyuguhkannya untuk orang lain pun tetap juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kaum muslimin, dia berinteraksi sosial dengan non muslim, lalu karena si non muslim tadi minum khamar, datang pada tahun baru, pada hari raya perayaan besar, segan kalau tak disuguhkan ini minuman yang haram, atau dianggap dia tidak punya status sosial yang tinggi, maka disuguhkanlah yang haram. Maka dalam kasus ini, walaupun tak minum, tapi memberi minum untuk orang lain, kata Nabi, la'anahullah, masuk dalam orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan coba-coba kaum muslimin memasukkan dalam parselnya minuman khamar, atau pura-pura tak tahu, saya hanya beli Pak Ustaz, sudah dipaketkan, sudah satu bungkus. Itu tak tanggungjawab saya. Kita dikasih Allah Ta'ala mata untuk menengok apa isi di dalam. Walaupun kita tak minum, tapi kalau kita suguhkan pada orang lain, maka hadis malam ini menjelaskan wasaqiyaha, orang yang memberikan minum pun itu tetap haram. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kitab tafsir di Indonesia yang menyebutkan bahwa tentang interaksi sosial dengan ayah ibu yang non muslim. Nanti bisa dilihat dalam pembahasan ayat wa sahibhuma ma'rufa dalam surat Luqman. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu, ayah dan ibumu non muslim, wa in jahadaka, kalau mereka memaksamu antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu taati bapak dan ibumu yang memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Tapi di ujung ayat disebutkan wa sahibuhuma ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Lalu disebutkan dalam buku tafsir ini, pergaulan yang baik itu maksudnya boleh menyuguhkan khamar kepada bapak dan ibu yang non muslim. Karena si anak tak minum, dia hanya sekedar, pak, bu, saya tak bisa menyembah Tuhan kamu, tapi tolonglah minum kamput yang saya berikan ini. Menurut buku ini boleh. Maka hadis yang kita kaji malam ini membantah. Yang ketiga dilaknat Allah Ta'ala adalah wasaqiyaha, orang yang memberikan minum kepada orang lain walaupun dia tak minum. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau nanti baca ada ijtihad pendapat ulama bertentangan dengan hadis Nabi, jangan pegang ijtihad tersebut. Nabi mendapat wahyu, manusia dengan akalnya ketika bertemu antara pendapat manusia dengan hadis Nabi, campakkan pendapat manusia, pegang hadis Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? In sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau kamu dapatkan hadis sahih, itu adalah mazhabku. Apa makna ungkapan Imam Syafi'i? Kamu temukan ada pendapatku dalam kitab-kitabku, lalu kemudian kamu temukan hadis sahih, kamu laga antara ucapanku dengan pendapatku, maka campakkan pendapatku, pegang hadis sahih. In sahhal hadis, kalau hadis itu sahih, fahuwa madhhabi, itu adalah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilaknat ketiga adalah wasaqiyaha, orang yang memberikan minum kepada orang lain. Siapapun berpendapat mengatakan boleh, maka pendapat ini ditolak dengan hadis yang kita kaji malam ini, mengatakan orang yang menyuguhkan minuman untuk orang lain, baik muslim, kafir, maka dia masuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wabai'aha, orang yang menjualnya, menjual khamar. Saya tak minum Pak Ustaz, ini hanya untuk menjual saja. Maka yang menjual itu pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wabai'aha. Oleh sebab itu orang Islam jangan coba-coba untuk menjual khamar, karena dia pahami sendiri dari ayat, dia baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijisud, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajitan ibu, jauhi. Maka dia pahami dengan otaknya, yang penting saya jauhi, saya tak minum, saya tak berinteraksi. Tapi dia jual, maka masuk yang keempat, wabai'aha, orang yang menjual pun masuk kategori dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana laknat Allah untuk orang menjual? Kalau dia dapatkan keuntungan, keuntungan itu menjadi haram. Dalam hadis Nabi disebutkan la'anallahul yahud, Allah melaknat orang Yahudi. Mengapa Allah laknat orang Yahudi? Allah haramkan bagi mereka lemak. Lemak binatang tak boleh. Lalu lemak ini orang Yahudi ini cerdas. Di antara manusia yang cerdas di dunia ini orang Yahudi. Ketika dikatakan kamu tak boleh makan lemak binatang, haram. Lalu lemak itu mereka olah. Fajammaluha. Mereka olah lemak itu menjadi minyak. Lalu minyaknya mereka jual. Ketika ditanya, kenapa kamu jual minyak lemak? Ini kan haram. Yang haram itu lemaknya. Kalau diolah jadi minyak, tidak. Begitulah cerdasnya Yahudi. Ketika Allah Ta'ala minta kepada orang Yahudi, hai orang Yahudi, kamu mau ibadah itu hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pilihlah hari yang tepat untuk beribadah. Orang Yahudi pilih hari Sabat, hari Sabtu. Ketika mereka pilih hari Sabtu, lalu Allah uji. Di hari Sabtu itu pulalah banyak ikan. Mereka tak tangkap ikan hari Sabtu. Mereka tidak memancing, tidak menjala, tidak menjerat, menangkap ikan, menangguk pada hari Sabtu. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka gali sumur di tepi pantai. Lalu ketika air pasang pada hari Sabtu, masuk ikan banyak. Lalu pada hari Sabtu petang, malam Ahad baru mereka bakar. Ketika datang ulamanya mengatakan, mengapa kamu tangkap ikan? Allah kan melarang. Kami tak ada nangkap ikan. Ikan itu yang masuk ke kolam yang kami buat. Jadi kalau ada orang Islam sekarang berkilah-kilah, cari kelit, menggunakan akal, ini ada sedikit banyak keturunan Yahudi mencari celah dalam hukum Allah Ta'ala. Makanya kata Allah dalam Quran, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Jangankan yang kamu lakukan, jangankan yang dibuat tanganmu, apa yang berbisik dalam hatimu pun kami tahu. Oleh sebab itu dalam Islam tak hanya ada hukum fiqih, tapi dalam Islam ditekankan tauhid, ditekankan akhlak. Kalau ada orang berkilah, berkelit, menjual khamar, lalu ketika ditegur dia katakan tak masalah, maka sesungguhnya dia sudah memainkan hukum fiqih. Dalam fiqih mungkin lolos, tapi dalam akhlak, mana akhlaknya kepada Allah? Menipu Allah Ta'ala. Mana tauhidnya kepada Allah? Allah Ta'ala menengok apa yang dia lakukan, dan Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas dalam hatinya. Yang kelima yang diharamkan Allah Ta'ala adalah wa mubta'aha. Mubta'aha, pembeli. Kalau yang keempat tadi penjual, sekarang yang kelima pembeli. Untuk apa dia beli? Bisa jadi untuk dalam acara besar, lalu dia tak ada urusan, dia tidak minum, dia tidak sentuh khamar, dia hanya membeli saja. Dia beli, habis itu dia bawa. Ketika ditanya, mengapa kamu beli? Itu kan khamar haram. Iya, khamar itu haram kalau diminum. Kalau saya belikan untuk orang lain, apa salahnya? Hadis malam ini kita kaji, mengatakan dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan modern sekarang, mau tak mau, suka tak suka, mungkin kita akan bersentuhan dengan ini. Kita minum insyaAllah tidak, tapi kita tertuntut untuk membeli, untuk menyuguhkan, untuk menjual, dan lain sebagainya. Sengaja atau tak sengaja, karena kita hidup berinteraksi sosial dengan orang baik, orang banyak, muslim dan non-muslim, yang mereka menggunakan khamar. Saya semasa kuliah dulu, jadi kita mau, tak bisa melepaskan diri dari persatuan pelajar. Kita juga seorang pelajar, maka pelajar juga punya hubungan dengan kedutaan. Kedutaan pula setiap tahun ada acara kumpul bersama kedutaan negara lain. Tidak hanya negara Arab. Kalau hanya negara Arab, Mesir, Yordania, Libya, Tunisia, Aljazair, mungkin semua kedutaannya Muslim. Tapi akan ada tamu dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman. Ini mereka minumnya khamar. Maka kedutaan akan malu kalau tak ada khamar. Maka berkumpullah kita dengan teman-teman persatuan pelajar. Nanti akan ada kemungkinan kita dilibatkan dalam kepanitiaan. Kalau kita disuruh menuangkan khamar, atau menyuguhkan khamar, atau membawakan khamar ke meja, bagaimana sikap kita? Kita tak minum khamar. Tapi dalam hadis jelas di bawah disebutkan wasaqiha, yang memberikan minum, wa mustari wa mubta'aha, yang membelikan. Apakah kita selamat daripada ini? Sementara efek dari menolak itu besar. Persatuan Pelajar Indonesia dia dapat subsidi bantuan dari kedutaan. Kalau sampai menolak, apakah siap putus sewa rumah? Apakah siap punya bantuan selama ini dipotong? Maka dilema, di tengah dilema itu saya masih ingat ketika kita musyawarah, harga rumah mahal, sewa untuk tempat tinggal sekretariat persatuan pelajar butuh dana $200 sewa saja, lain operasional yang lain, $200 $2 juta. Dari mana mahasiswa memenuhi? Mahasiswa tinggal di asrama, tapi kita harus punya kantor, tempat berkumpul, tempat mengadakan kegiatan. Ini bantuan dari kedutaan. Maka kita sepakat, mau diputus mau tidak, kita harus berani. Kalau ada khamar dalam acara nanti, kita tidak akan mau terlibat dalam kepanitiaan. Alhamdulillah bapak-bapak di kedutaan besar Republik Indonesia mau menerima, tahun ini kita tidak akan pakai acara ini pakai khamar. Tak ada khamar sama sekali. Semuanya minuman yang halal. Acara itu jadi juga, acara itu selesai juga, dan tamu tetap juga datang. Jadi sebenarnya kemauan untuk melaksanakan atau menolak. Kadang orang Islam ini belum dibuat sudah takut duluan. Tinggal di negara kita, di tempat kita, kita yang menjadi tuan rumah, mengapa kita mesti ikut selera tamu? Mengapa kita takut direndahkan? Oleh sebab itu menunjukkan ciri negeri Melayu yang identik dengan Muslim. Kalau sudah disebut Melayu, yang terbayang di pikiran manusia adalah Muslim. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu kita yang punya tanah ini, yang punya negeri ini, ketika ada acara mengundang orang yang non-Muslim, siapakah dia? Boleh jadi khamar halal buat dia. Tapi kita sebagai orang Islam masuk dalam kategori dilaknat Allah Ta'ala, orang yang membeli, orang yang membelikan, orang yang menyuguhkan, walaupun dia tak minum, apalagi sampai minum. Yang ke-6, wa'asiraha. Asir, kalau bapak ibu pergi ke Mesir nanti mau pesan jus. Jus itu bahasa Arabnya asir. Asir artinya jus. Asir mango, jus mangga. Asir bertukal, jus jeruk. Apa makna jus di sini? Orang yang, asal kata jus adalah orang yang menghancurkan anggur ini. Orang yang mengolah anggur ini menjadi hancur lalu memeras mengeluarkan airnya. Ini termasuk, dia tak minum. Saya tak minum sama sekali. Saya hanya menginjak-injak dan menyaringnya. Ini pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi pekerjaan manusia zaman dulu tradisional, dia hanya mengambil anggur-anggur busuk lalu dimasukkan ke dalam tong besar lalu diinjak. Hasilnya itu disaring lalu disimpan dalam botol sekian hari. Tapi untuk zaman sekarang, makna asiraha, orang yang mengolah anggur, merubah tak hanya anggur, apapun nama jenis minuman khamar, maka dia masuk kategori orang yang bekerja untuk menghasilkan khamar. Yang ke-6, asiraha, orang yang mengolah. Yang ke-7, wa mu'tasiraha, dia tidak mengolah, tapi dia minta olahkan. Dia bawa ini sekeranjang anggur, lalu dia bawa, tolonglah olahkan anggur ini jadi minuman keras. Maka ini masuk dalam kategori orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, wahamilaha, orang yang membawa khamar, dia pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Untuk sekarang mungkin tidak kita pahami membawa ni orang yang menyuguhkan dari dapur ke tengah, tapi boleh jadi dia membawa dari satu kota ke kota lain, membawa dari pabrik distribusi ke toko-toko. Lalu ketika ditanya, ini pekerjaan saya halal, saya kan mengeluarkan keringat, ini kan profesi saya tak minum. Ini adalah alasan-alasan untuk mencari berkelit berkilah untuk melepaskan diri dari khamar. Jelas-jelas hadis ini menyebut wahamilaha, yang ke-8, orang yang membawa khamar. Yang terakhir, yang ke-9, wal mahmulata ilaihi, dia tak membawa tapi dia dibawakan khamar. Dia minum tidak, memeras khamar tidak, mengolah pun tidak, tapi dia dibawakan khamar. Kalau dia dibawakan khamar tapi dia olah lagi, dia buat lagi untuk yang lain, na'udzubillah, mungkin kita sebagai orang yang dihormati atau kita punya teman kerabat yang non-muslim lalu kita dibawakan khamar, dengan senang hati kita terima lalu kita berikan pula untuk orang lain, ini yang kena. Oleh sebab itu kalau kita diberikan, maka kita tumpahkan, kita buang, kita campakkan. Jangan sebut ini kalau dibuang wazir Pak Ustaz, enggak, atau mau dijual diserahkan kepada anak yatim. Tak dapat membasuh kain yang suci dengan air najis. Innallaha tayyibun, Allah tu maha suci. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci juga. Walaupun nampaknya duit, ini halal, saya berikan. Oh, tak boleh. Kenapa? Karena ketika kita jual, belum pasti yang meminum itu orang yang tak seakidah dengan kita. Boleh jadi yang meminumnya adalah saudara-saudara kita. Atau kita simpan. Saya simpan saja, nanti saya suguhkan kepada teman saya yang lain kalau dia datang. Maka kita termasuk kepada orang yang membawakannya kepada orang lain. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini tentang khamar ini tak hanya tentang air anggur, air kurma, air madu, air gandum, syair dan hintah, tapi semua jenis olahan dalam bentuk kapsul, bubuk, serbuk, cairan, suntikan, semua yang fungsinya sama dengan khamar, maka dia masuk kategori yang haram. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini di zaman kita ini ramai-ramai orang mengiklankan peperangan terhadap narkoba. Say no to drug. Dibuatlah di baliho, di tulisan, di koran dan lain sebagainya. Ini baik, tapi kalau hanya sekedar iklan yang diucapkan manusia, dibuat dalam bentuk undang-undang, dia tak akan masuk ke dalam hati manusia. Satu-satunya cara yang bisa merubah manusia ini adalah masuk ke dalam lubuk hatinya. Malam ini orang tak diarahkan dia kepada khamar. Jangan minum khamar, nanti kalau kamu mabuk, kamu tabrakan masuk ke parit. Jangan minum khamar, nanti kamu terjerumus ke zina karena kamu tak sadar. Jangan pakai ini. Kita tak disadarkan itu, tapi kita disadarkan kalau sampai melakukan interaksi dengan khamar, masuk ke dalam yang 9 kelompok, ancamannya tak tanggung-tanggung. La'anahullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita inginkan hidup ini adalah masuk dalam rahmat Allah. Laknat, dijauhkan dari hidayah. Laknat, dijauhkan dari rahmat. Yang paling kita takutkan dapat laknat Allah adalah tertutup pintu hati untuk menerima kebenaran. Seorang yang bekerja sebagai pembawa khamar, dia memang tak minum khamar, tapi hasil dari usahanya itu dia berikan ke beras, dia tanak menjadi nasi, pulang dia makan, dia berikan ke anak, ke istrinya. Tertutup pintu hati, disampaikan yang baik-baik tak lagi masuk ke telinga. Apa sebab? Hati sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Kalau sudah hati tertutup, menular ke telinga. Wa'ala sam'ihim, kalau sudah ke telinga masuk ke mata. Wa'ala absarihim ghishawah, apa sebab? Memakan yang haram walaupun tak secara langsung. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak pengajian di TV ada, di radio ada, di koran dibaca, di majalah ditulis, mengapa hidayah ini tak sampai. Ada dinding tebal yang membuat manusia jauh dari hidayah Allah. Apa sebab? Salah satunya adalah terjerumus dalam kesembilan laknat Allah Ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji malam ini statusnya adalah hadis sahih. Dalam pengambilan hukum, hadis dhaif tak jalan, hadis maudhu tak laku. Yang pakai adalah hadis sahih, hadis hasan. Oleh sebab itu hadis malam ini, hadis sahih dijadikan dalil pengharaman khamar setelah ayat Al-Quran. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, usaha kita untuk menjauhkan keluarga, kerabat, lingkungan, masyarakat, bangsa dari khamar, salah satunya adalah dengan kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mengatakan bahwa para penguasa, para penegak undang-undang yang mengiklankan itu dengan aturan, dengan slogan, itu bukan mengecilkan, itu pun besar. Tapi alangkah lebih masuk ke dalam hati manusia kalau kita pakai hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Karena manusia ini kalau disentuh otaknya, maka dia akan melawan dengan sifat rasionalitasnya. Tapi kalau sudah disentuh hatinya, maka dia akan tunduk kepada apa yang kita inginkan, karena hatinya sudah digenggam, sudah masuk dalam hidayah Allah Ta'ala. Bapak dan ibu hadirin dan dimuliakan Allah, itulah yang saya dapat berikan, sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.